Hati kami rindu Tuhan, biar pujian kepadamu terdengar sampai ke seluruh bangsa. Mari saudara dengarkan pujian ini. Bapakku pencipta, jadilah rencanamu bagi semua yang berkenan. Nyatalah kasih-Mu, semua ciptaan-Mu rindu pada kuat kuasa-Mu. Dengar sampai ke seluruh bangsa, biar harummu tinggal tetap, kemuliaan penuhiku. Mari saudara, bersama kita naikkan pujian ini. Kemuliaan penuhiku. kemuliaan.